بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar rahimakumullah dimanapun anda berada, kembali kita bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama besar di Mesir yang memberikan pencerahan kepada kita lewat tafsirnya. Semoga dengan mengkaji Al-Quran lewat tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, hati kita menjadi tenang dan hidup kita hari ini lebih berbahagia. Baiklah, kita telah sampai kepada surah An-Nisa ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang mengerjakan sebagian amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang agung dan mulia ini adalah sebuah ayat yang memotivasi kita untuk beramal ibadah, berbuat kebaikan dan kesalehan. Para ulama ketika menerjemahkan kata-kata saleh itu artinya, kalau kita bawa ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah orang yang cocok, orang yang tepat ketika dia berbuat sesuai dengan kondisi dan keadaan. Sebagaimana pepatah mengatakan, likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Di setiap tempat ada kata yang tepat dan di setiap kata ada tempat yang tepat. Orang yang saleh demikianlah, orang yang berbuat kebaikan, orang yang memperhatikan dirinya, memperhatikan orang lain, orang yang tidak ego dengan dirinya sehingga tidak peduli dengan sekitarnya, atau sebaliknya, orang yang terlalu peduli dengan orang lain tetapi diri dan keluarganya dia terpengkalaikan. Tentu tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita jalan tengah, tidak terlalu menelantarkan keluarga dan diri sendiri, dan tidak juga egois sehingga tidak perhatian dengan kiri dan kanan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang berbuat, para ulama mengatakan kata-kata minas salihat, huruf min di awal ini menurut al-imam al-Qurtubi bahwa ini menunjukkan litab'id, sebahagian. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kemampuan hambanya yang sangat terbatas sehingga mustahil dia mampu melakukan seluruh kebaikan. Maka sebahagian kebaikan pun ia lakukan di dunia ini. Artinya setiap orang mampu berbuat baik. Tidak ada orang yang tidak mampu berbuat baik. Setiap orang mampu berbuat baik. Inilah maksud dan motivasi yang terkandung dari kata-kata wa may ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu tauhid kita mengetahui bahwa orang yang berbuat baik, perbuatan baiknya itu baru berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Kata-kata naqir yaitu artinya adalah lubang pada permukaan yang terdapat pada benih. Jadi kalau kita melihat ada biji-bijian dan di ujungnya itu ada lubang yang sangat kecil itu, maka seperti itulah Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan kezaliman. Artinya Allah menghitung seluruh amal kebaikan kita walaupun sedikit yang kita lakukan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah." Senyumnya engkau kepada saudaramu itu adalah sedekah. Baiklah, para pendengar, tentu di studio telah hadir para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Sebagaimana biasa, kita akan mendengarkan komentar, ulasan, dan kontribusi dari mereka. Fadhol Ustaz Fajrul. Alhamdulillah, ketika ayat Allah berfirman, wa may ya'mal minas salihat min dzakarin aw unsa, ini ayat 124 ini dari surat An-Nisa, itu menekankan bagi orang-orang yang berbuat baik. Pada ayat sebelum-sebelumnya, begitu kan, atau sebelum ayat 124 ini, 123 memberitahukan bagi siapa yang berbuat keburukan. Tapi ayat sekarang ini menyebutkan wa may ya'mal minas salihat, artinya siapa saja yang mengerjakan salihat. Di ujung ayat ini wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Baik siapa saja, baik itu dari laki, jenisnya laki-laki atau perempuan. Maka di sini Allah akan memberikan ganjaran tidak segan-segan, surga, dan mereka itu tidak akan pernah mendapatkan siksaan. Di dalam ayat lain juga Ustaz Arifin, ini disebutkan man amila solihan wa huwa man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, gitu. Barang siapa yang berbuat baik gitu dan dia dalam keadaan beriman, maksud dari ayat tersebut, maka Allah akan berikan kebaikan itu lebih daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Begitulah Allah memberikan janji-janjinya. Artinya janji-janji ini adalah sebetulnya kan, seperti yang sudah kita bahas pada masa lalu, adalah untuk memotivasi. Iya. Memotivasi betul-betul gimana seorang Allah yang menciptakan kita, kita selalu diberikan untuk memotivasi kita dengan firman-firman Allah tersebut. Iya. Jadi memang betul sekali. Ayat suci Al-Qur'an adalah, kalau bisa digambarkan, adalah kitab motivasi. Iya. Tidak ada buku motivasi sebagus Al-Qur'an. Iya. Kalau orang memotivasi orang lain, boleh jadi embel-embelnya hanya untuk meraih kesuksesan di dunia semata atau untuk keuntungan diri sendiri. Ketika dia tidak berhasil, iya, dia akan merasa sedih. Tidak mendapat dunia, dia boleh jadi bunuh diri. Tetapi Al-Quran tidak. Ketika orang Arab datang dari Madinah ingin membaiat Rasul di Baiatur Ridwan, dia mengatakan apa? Apa yang kamu janjikan wahai Rasulullah kalau kami mengikutmu? Walakumul jannah, surga bagimu, tidak ada yang lain. Artinya orientasi kerja itu kalau dunia sangat tipis gitu. Kenapa? Ada yang berjuang waktu itu masih belum meraih kemerdekaan. Kalau dibilang kamu akan merdeka, yang gak meraih kemerdekaan bagaimana? Tetapi ketika dikatakan walakumul jannah, semua akan dapat. Nah, ini merupakan motivasi yang paling hebat di dunia dan di akhirat. Ya, kalau kita melihat juga di dalam bulan puasa, ketika kita berpuasa, maka sebenarnya puasa itu sendiri tidak menjadikan seseorang untuk tidak berbuat, kan begitu. Artinya bahwa orang yang beramal ibadah di dalam bulan puasa, sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bahwa dia juga akan mendapatkan imbalan pahala yang begitu luar biasa. Artinya dengan ayat ini semakin meningkat semangatnya untuk bekerja. Bukan malah seperti yang selalu dijumpai bahwa bulan puasa itu bulan tidur, bulan molor. Jadi hanya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu tidak menguras tenaga. Padahal kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad di bulan Ramadan. Dan beliau berpergian banyak di dalam bulan Ramadan, dan sebahagian sahabat itu tidak mau meninggalkan puasa. Walaupun mereka mengetahui ada rukhsah di situ. Ada keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tetapi para sahabat tidak melakukan itu. Ini iya, benar sekali Ustaz Ardi. Jadi memang jangan sampai merasa bahwa puasa itu menzalimi kita. Iya, karena menjadi Allah beban. Tidak pernah menzalimi kita. Wala yuzlamuna naqira. Puasa itu bukan sarana untuk penzaliman diri sendiri. Betul. Sehingga kita harus menghadapinya dengan penuh penyesalan, ya Allah, kenapa lah datang bulan Ramadan ini enggak bisa laku kerja. Harusnya dibalik. Ramadan itu disambut dengan penuh kehangatan, maka disebutkan oleh orang Arab Ramadan Karim. Ramadan adalah bulan kemuliaan. Allahu akrab, Allah lebih mulia dari bulan yang diciptakannya, yaitu bulan Ramadan. Jadi seharusnya kita menyambut semua syariat Islam ini dengan wala yuzlamuna naqira. Ucapan itu juga Ustaz mengandung kata atau kalimat tauhid. Artinya ketika orang mengatakan karim, karena kemuliaan Allah lah yang diberikan kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk melaksanakan puasa ibadah Ramadan tersebut. Ketika dibilang akram, artinya Allah yang memberikan kita secara langsung, artinya mendidik kita. Dan menariknya di dalam bulan Ramadan itu sendiri kita menjumpai makanan yang tak ada di dalam bulan yang lain, kan? Iya, betul, betul. Menunjukkan kekariman. Dan begitu juga infak dan sedekah, alhamdulillah meningkat di masjid-masjid. Infak tabungan itu meningkat, pendapatan para fuqara dan masakin juga kecipratan, dan banyak juga kadang-kadang mendapatkan apa yang disebut dengan THR begitu. Ini adalah merupakan bentuk daripada balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu kalau kita melihat dalam dari ayat ini seakan-akan Allah ingin mengatakan berbuat baiklah engkau, karena kamu bisa berbuat baik, dan pilihlah mana daripada kebaikan itu yang bisa kamu pilih sesuai dengan kemampuanmu. Orang yang tidak bisa berinfak sampai 100 ribu, cukup berinfak dengan 10 ribu. Tidak mampu 10 ribu, dia berinfak dengan 1 ribu. Tetapi motivasi di dalam diri kita dalam berinfak itu biar banyak asal ikhlas. Begitu. Jangan dibalik, selama ini selalu disampaikan biar sedikit asal ikhlas. Yang tidak punya uang pun bisa berinfak dengan tenaga. Betul. Bersihkan masjid itu supaya orang melihat enak tinggal untuk tarawih, di masjid itu. Itu juga tidak salah. Potong rumput yang mulai menebal, misalnya kan, sapu lantai, dipel tiap hari, kan tidak salah. Betul. Dia tidak punya uang, tenaga. Tidak punya tenaga dan uang, akal pikiran. Menganjurkan orang untuk berbuat baik itu juga infak yang tidak kalah pentingnya saya rasa. Jadi, makanya ketika Allah, ketika kita mendengar karim dengan akram itu, karim karena Allah, karena kita mudah menjalankan ibadah puasa itu dengan aktivitas yang lain, itu disebabkan karena kemuliaan Allah. Akram itu adalah dilihat dari bagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa mai apa itu? Apa? Dalam fisabilillah itu, bahwasanya artinya mereka itu mengerjakan satu kebaikan akan 7 timbul, dan 7 itu akan dilipat gandakan 100 kali. Iya, begitu. Ini artinya kan, artinya Allah itu sangat mulia. Artinya ketika kita dapat melaksanakan, balasannya itulah yang berlipat ganda. Berlipat ganda. Iya, betul. Di sisi lain kita melihat juga as-solihat. Ini as-solihat ini satu perbuatan tapi dilakukan dengan solihat, dengan banyak kebaikan. Ini artinya apa? Ada baik, ada lebih baik, ada yang paling baik. Artinya semua orang bisa bekerja, tetapi umat Islam menginginkan ketika kita bekerja, do you best katanya. Kerjakanlah yang terbaik dari yang bisa kamu lakukan. Dalam bahasa yang lain juga good job. Bekerja-bekerja yang memang pekerjaan itu layak untuk dinilai sebagai suatu pekerjaan yang baik, bukan sekedar sudahlah, yang penting sudah dikerjakan, selesailah tanggung jawab. Tidak, umat Islam meminta supaya kita ketika bekerja, bekerjalah yang maksimal. Anjut kainah kata hadis Nabi. Baik. Jadi yang menarik sekali kalau kita melihat ayat ini sebagaimana tadi yang dijelaskan dari awal, bahwa ayat ini memotivasi kita, mendorong kita untuk berbuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga di dalam ayat ini mengatakan min dzakarin au unta, baik itu dari laki-laki ataupun dari wanita. Artinya tidak ada penzaliman di sini bahwa laki-laki lebih banyak kesempatan untuk berbuat baik sedangkan wanita terbatas, atau sebaliknya, wanita lebih banyak kesempatannya daripada laki-laki, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang sama. Iya, walaupun Ustaz Ardi misalnya dia lagi berhalangan di bulan suci Ramadan. Betul. Masih bisa dia memasak suami apa untuk masakan suaminya. Betul. Itu juga pahala itu kan. Jadi walaupun bukan berarti ketika dia tidak puasa, ruginya aku tidak puasa di bulan suci Ramadan. Masih banyak pintu-pintu kebaikan yang lain selain. Betul. Kalau dia merasakan rugi begitu Ustaz, atas dasar keimanan, itu bagus. Bagus. Artinya dia masih bisa mengontrol dirinya. Karena dalam ayat ini jangan nanti dikatakan wa may ya'mal sholihan, artinya aku harus berbuat baik, yang penting berbuat baik. Tapi di sini harus dipahami ayat setelah min dzakarin unsa wa huwa mu'min, itulah iman yang mengikatnya. Iya, tanpa iman ini tidak ada artinya, kan kira-kira begitu. Jadi memang begitulah mulianya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik, dan apa yang diterima oleh mereka, fa ulaika yadkhulunal jannah, mereka itulah ahli-ahli jannah. Oleh karena itu, ketika orang beriman berbuat sesuatu pekerjaan, itu jauh berbeda dengan orang-orang kafir. Ketika seorang mukmin berbuat, maka motivasinya dunia dan akhirat, mendapatkan dunia dan akhirat. Ketika seorang kafir berbuat, maka motivasinya adalah semata-mata untuk dunia. Ini sangat jauh berbeda. Karena ketika seseorang berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, maka muncul di situ keikhlasan, muncul di situ ketekunan di dalam bekerja, dan muncul juga positif berpikir, berpikir yang positif di dalam berbuat itu, sehingga segala penyakit insya Allah akan terjauhkan. Di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Inilah yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Dan semoga amal ibadah puasa kita di dalam bulan Ramadan ini semakin meningkat dan bertambah terus sebagai tabungan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya Ardiansah bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Zainal Arifin mengucapkan ribuan terima kasih ala husni istima'ikum, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.